Kalau urusan pelet, nah tanya ini. Ini masya Allah, ini kawinnya 6 kali. Begini-begini juga rupanya kan gak ganteng. Gak ganteng sama yang di Cisoka tuh 12-12. Tahu gak yang di Cisoka? Di mana? Solear. Tapi kawinnya 6 kali. Ini bukan gantengnya, peletnya. Masya Allah, luar biasa. Makanya saya bawa-bawa peletnya. Pokoknya kalau ente kesulitan, sini deh. Insya Allah. Cuman mahal. Makanya saya gak pasarin deh, mahal. Nah, kita baca pelet. Udah yang biasa dibaca sama santri aja. Yukola Yusuf liabihya abati ini ra'aitu ahda asyarakat kebawah syabza wal kumar ra'aitu ini saja. Bacanya berapa kis maunya ente dah? Cuman bacanya 7 malam. Semalam bacanya 1000. Oh, banyak amat ya. Gak 1000. Nah, dapat 7 malam, coba tiupin. Siapa yang disenengin, siapa? Sarwiti. Bayar uangnya. Tiupin ke arah rumahnya. Nah, sambil pakai batu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sarwiti. Batu jatuh, dia juga au. Munir, Munir. Ya Allah. Nah, itu kalau yang jadi. Kalau enggak jadinya balik. Tenang-tenang saja perempuannya yang dipelet, malah tenang-tenang saja. Nah, Munirnya yang melet. Malah begini-begini, wah, ini kok ada apa ini? Puisi ngamat ini. Ya Allah, jangan suka melet. Jangan, enggak bagus. Udah lebih baik kita baca wiridan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Enggak usah dipelet-pelet, Munir juga enggak dipelet enggak. Ustaz Nawawi enggak pakai pelet-pelet. Adapun dia melet, emang dia mau orang hutan dulunya. Hanya pakai pelet-pelet. Lebih-lebih bangsa yang kayak gini udah. Emang lagi adanya juga saya emang enggak melu. Apa itu melu? Emang lagi ada juga saya enggak senang, udah saya tinggalin aja. Nah, ini kayak gini potongan apa ini? Allah iman dan nikah ya Allah.